نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak Khalifuddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Qaul Mufid di Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Saya kita terangkan sebelumnya Ibnu Jarir dengan sanadnya An Sufyan An Mansur Al Mujahid. Beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aytumul Lata wal Uzza?" Terangkanlah oleh kalian wahai kaum musyrikin kepada bahwasanya kalian menganggap berhala Allah Ta'ala sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Jarir sebagai telah disebutkan, beliau adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid Al-Tabari, seorang imam yang masyhur dalam bidang tafsir, meninggal pada tahun 310. Dan di mana tafsirnya merupakan marja rujukan dalam ilmu ini, yang penuh dengan athar. Riwayahnya, riwayah bil athar, betul memperhatikan apa yang datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta para tabi'in dalam menafsirkan ayat demi ayat. Kemudian selain itu, wa minan nahi al-fiqhiyah, selain beliau juga masyhur dalam bidang ilmu tafsir, juga beliau dikenal sebagai ahli fikih. Bahkan termasuk di antara salah satu yang berkembang madhab atau murid beliau sampai menjadi sebuah madhab adalah Imam Ibnu Jarir pada zamannya, namun kemudian tidak berkembang. Dikatakan di sini wa minallahi al-fiqhiyah, atau dari beliau adalah mujtahid, orang mujtahid. Lakinnahu salaka tariqatan khalafa ghayrahu. Namun beliau dalam bidang fikih itu menempuh sebuah jalan yang menyelisih terhadap yang lainnya. Ini sih para ulama yang lainnya pihak dalam tariqah fikihnya bini sebuah lihat ijma terkait dengan masalah ijma. Fala ya tabiru khilaf rajul wa rajulai. Beliau tidak menganggap penyelisihan seseorang atau dua orang tetap mengatakan bahwa itu ijma. Dan ijma itu harus ada kesepakatan dari para mujtahid, ya, umat ini setelah nabinya terhadap sebuah hukum syar'i. Beliau tidak menganggap khilafnya seseorang atau dua orang. Wayakul ijma, dan beliau tetap menukil ijma. Dan ijma itu kesepakatan a'imah para mujtahidin dari umat ini terhadap sebuah hukum dari hukum syar'i setelah wafatnya Rasulullah SAW. Namun beliau adanya khilaf satu orang atau dua orang dari kalangan ulama tidak dianggap. Nah, ini diantara penyelisihan beliau terhadap para ulama dalam bab ijma, bidang ijma. Saya, wayang pun ijma, dan beliau tetap nukil ijma. Walau khalafa fi dzalika rajulun aw rajulan, walaupun dalam hal kesepakatan tersebut diselisihi oleh satu alim, satu mujtahid, atau dua mujtahid. Jadi kaidah ini luar kalau kejadian mengisi atau berbeda dalam mendefinisikan tentang ijma yang merupakan salah satu rujukan hukum, ya, karena dalam Islam yang menjadi referensi hukum adalah Al-Quran, Wasunnah, kemudian ijma, dan kias ini indal jumhur, berjumhur para ulama. Dan ijma harus di atas kesepakatan para mujtahid umat ini setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap sebuah hukum syar'i. Nah, Ibn Mujahid ya, tetap menukil sebuah ijma walaupun ada menyelisih satu atau dua orang. Wahadi tariqah tuqadu alihi, maka dikatakan oleh Syekh, dan metode ini sebagai salah satu perkara yang dikritisi terhadap tuqadu alihi, kritisi terhadap beliau, li'anal ijma'a, karena sebuahnya ijma itu dalam istilah usul labudda an yakuna min jami'i ahli ilmi al-mu'tadharina fil ijma', karena ijma itu mesti katanya ya, wujudnya dari seluruh para ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama itu yang mu'tabar, yang dianggap keilmuannya. Baik, mu'tabarin fil ijma', dalam perkara ijma'. Adapun yang tidak mu'tabar, seperti misalnya ada yang menyelisih tadi, tapi dari kalangan Syiah atau Rafidhah, yang tidak dianggap penyelisihannya. Jadi mereka yang mengatakan tidak ada masukul kufair, ada ayat-ayat atau hadis-hadis tentang mengusap terhadap kufair, ada mereka mengatakan tidak, maka tidak dianggap penyelisihannya. Jadi dan yang lainnya benar masalah. Jadi kan hadis rahimani, jadi ijma itu labu dan yang pernah mencari ahli ilmi al-mu'tabarnya fil ijma. Waqad yakunul haqqu ma'a hadzal wahidil mukhalif. Di mana kadang-kadang kebenaran itu ada bersama dengan satu orang yang menyelisih ini. Nah, kadang-kadang satu orang menyelisih al-haq bisa jadi dengan dia, atau dua orang menyelisih dalam sebuah masalah. Kadang-kadang yang benar itu dengan dua orang. Itulah manusia-manusia yang tafawatu bertingkat-tingkat dalam ilmu, sekalipun mungkin sudah tabahur bin ilmi jumhur. Kibar, kibar, kibar, misalnya. Semua yang menyelisih kibar ini satu ini salah semuanya. Besar. Nah ini metode yang salah di dalam beragama. Baik. Karena bedin rahimani wa rahmatian. Jadi waqad yakunul haq ma hadzal wahidil mukhalif. Kadang-kadang kebenaran itu bersama dengan satu yang menyelisih ini, atau dua yang menyelisih ini. Wal ajib, yang dan yang mengagetkan, ata anni ra'aitu ba'dal mutaakhirin, kata Syekh Muhammad, yang mengagetkan wasnya aku melihat sebagian ya kaum mutaakhirin yuhadiruna talabah min tafsiri. Nah, ini juga perkara yang mengagetkan, kata Syekh Muhammad, ada didapatkan sebagian kalangan mutaakhirin mereka mentahdir, memperingatkan ya murid-muridnya dari tafsir yang masya Allah ya, betul-betul sangat berbobot ini tafsir At-Tabari rahimahullah ta'ala, termasuk tafsir yang besar, yang luas, jadi salah satu rujukan terapresi dalam bidang tafsir. Ada juga yang mentahdir dari kitab ini. Baik, demikianlah keadaan manusia. Ya, maka pilih yang rajih, pilih yang benar, yang dibangun di atas hujjah wa dalil Al-Qur'an. Kenapa dia ada yang mentahdir terhadap tafsirnya? Li'annahu mamlu'un 'ala za'mihim bil isra'iliyah. Karena ya, dari tafsir tersebut menurut dugaannya penuh dengan isra'iliyah. Jadi riwayat-riwayat Israiliyah, riwayat-riwayat yang dari zaman dulu, seperti sejarah-sejarah orang terdahulu, dalam misalnya ada yang sebutkan nah, kisah-kisah para nabi dengan umatnya. Ini ada yang benar, ada yang tidak benar memang. Maka dalam kitab Israiliyah tidak boleh dibenarkan secara mutlak, tidak boleh didustakan secara mutlak. Ya. Yang sesuai dengan syariat itu yang ini. Baik. Khalifuddin rahimani yang panjang dalam masalah ini, yang jelas diantara sebagian yang menolak atau memperingatkan dari kitab tafsir Ibnu Jarir, dugaannya karena penuh dengan Israiliyat. Wayaqulun, dan berkata, mereka berkata, alaikum bitafsiril kasyaf. Hendaklah kalian dengan tafsir al-kasyaf. Tafsir kasyaf ini tafsir salah satu tokoh Mu'tazilah. Nah, Razalah Syari, tafsirnya al-kasyaf, penuh dengan i'tizal. Nah, pengaruh ilmu kalam, ya, sehingga terjatuh kepada bagaimana takwil yang sebenarnya di situ terjatuh kepada takwil penolakan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mentahdzir dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ya, memerintahkan kepada murid-muridnya, "Naklah kalian dengan tafsir Al-Kasyaf li Zaman Syari wa ma asbaha dzalika," dan yang serupa dengan itu. Baik, haula imuftiku, dan mereka kata saya salah. Bi annahum li jahlihim, ya, bi fadli tafsir wal athar, karena ya, sungguhnya mereka karena kebodohannya terhadap keutamaan tafsir dan atar dari salah, wa tijazum bi anfusihim, dan bangganya mereka dengan diri mereka, wa ijabuhum, ya, bangga dirinya bi ara'ihim saru yaquluna hada, ya, karena tadi wah hebat, ahli filsafat, jago filsafat, kalah dan seterusnya, akhirnya tayyib, Quran itu disesuaikan dengan apa? Pikirannya. Yang sesuai mereka apa? Pakai. Yang tidak mereka takwil. Ini kalangan na'am ahli kalam. Dan al-kasyaf tidak lepas dari pengaruh ilmu kalam. Sehingga terjatuh kepada berbagai macam takwilat. Na'am dalam bidang bahasa lugah memang termasuk yang kuat. Al-kasyaf, tapi di situ di dalamnya ada penyimpangan-penyimpangan akidah yang keluar dari manhaj Rasulullah, para sahabatnya, dan salafus saleh ridwanullah alaihim jami'an, sehingga merasa bahwa lebih hebat dari kitab-kitab salaf. Yang berbahaya merasa lebih hebat dari Rasulullah, sebagaimana kaum Syiah Rafidhah, mereka menganggap ya ulama-ulamanya lebih hebat, nah, dari para nabi, nah, bukan sekedar para ulama, dari para nabi, apalagi imamnya lebih mulia dari seluruh para anbiya. Nah, ini itu yang terjadi di tengah-tengah keyakinan Rafidhah atau Syiah, dan ini merupakan kesesatan yang nyata. Khalifuddin rahimani wa jami'an. Nah, dikatakan di atas bahwasanya Ibnu Jarir itu meriwayatkan An Sufyan, dan kalau An Sufyan, Imma Sufyan At-Tawri, Sufyan ada Sufyan Ibnu Uyainah. Wahada mubham, wal mubham yamkinu ma'rifati bi ma'rifati syuyukhihi wa talabihi. Kalau mubham bisa diketahui, ya, rawi tersebut dengan apa? Gurunya atau muridnya. Kadang satu masa ada yang namanya sama, Ali. Ini Ali, ini ahli mana? Ya, ahli asyik misalnya, ahli gunung, ahli misalnya. Baik. Nah, ketika sama, bagaimana untuk membedakan yang satu dan yang lainnya? Para ulama tadi menjelaskan, diketahui bahwasanya misalnya Sufyan ini adalah Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan Ibnu Uyainah dengan melihat guru dan muridnya. Baik. Wa bisyari yaqul, dan dalam syarah dia mengatakan adz-dzahir, yang nampak bahwasanya Sufyan tersebut adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, yang lahirnya bareng, belajar bareng, berdakwah berjuang bareng, meninggal bareng. Subhanallah, ada yang seperti ini. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah. Qalu, kemudian qaulu al-Mujahid, dia adalah Mujahid bin Jabr al-Makki, dia juga merupakan imamul mufassirin, tokoh ulama ahli tafsir dari kalangan tabi'in, minat tabi'in, salah satu murid senior Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang merupakan terjemahul Quran, putra paman Rasulullah SAW, yang semangat belajar dari kecil mulazamah ilmu, majelis ilmu Rasulullah di mana saja, ya, Siti Rasul, beliau hanya untuk beristifadah ilmu. Para sahabat yang sepuh-sepuh senior yang banyak melihatkan ilmu, beliau kejar. Dan termasuk yang didoakan secara khusus oleh Rasulullah, Allah berpakaian mubidin wa'alikum ya, ta'wil, dan Allah SWT ijabah doa Rasulullah. Sehingga ketika ya Rasulullah SAW wafat dan para sahabat senior sudah tidak ada, beliau adalah merupakan sosok rujukan umat pada zamannya, alim kabir. Nah, di sini pentingnya mulazamah, pentingnya terus menghidupkan majelis ilmu, menyebarkan ilmu, sehingga ketika umat bingung kemana kembali, di situ ada penerus, penerus yang memberikan pencerahan terhadap manusia, terhadap umat. Jadi kembali ke tengah-tengah problem yang banyak fitnah, sangat dibutuhkan keberadaan ulama. Dan semakin hari semakin minim, semakin sedikit keberadaan ulama. Dan kata Allah, baru ini Allah SWT memanggil salah satu ulama besar kita, ya, Syekh dari suyuh-suyuh kita yang hampir 100 tahun umurnya, Syekh Muhammad bin Hasan Barzuh Al-Banna rahimahullah ta'ala, yang menurut Allah SWT menempatkan di sisinya, ya, penuh dengan rahmat, berita Allah telah tempatkan di dalam sana. Syekh Muhammad bin Hasan Al-Banna Barzuh Al-Banna rahimahullah ta'ala, baru nyebar di Hirsos malam meninggal rahimahullah ta'ala di Mesir, yang mana beliau berakhir pada tahun 1925. Sekarang kita di tahun 2020, berapa tahun? Masya Allah, waktunya ya betul-betul untuk ilmu, dan alhamdulillah diberi anak-anak yang berjalan di atas manhaj, dan mudah-mudahan Allah jadikan duriahnya anak-anak yang salihin dan salihah. Nah, inilah kiprah ulama dalam umur ya setua itu. Masya Allah, ininya akalnya diberikan ketajaman, masih komunikasi dengan baik. Ya, ketika sakit beliau layak kamu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Taala tampilkan, munculkan setiap zaman pewaris nabi ulama. Ya, sebagaimana setelah wafatnya Rasulullah ada para sahabat, setelah wafatnya para sahabat ada para tabi'in, dan di antara ulama tabi'in ini siapa? Mujahid Ibnu Jabir Al-Maki, Imamul Mufassirin bin At-Tabi'in, ya. Dzikra annahu qala, disebutkan bahwasanya dia berkata, Aradul Musab al-Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhu ma min fatihatihi ila khatibatihi bama tajawaztu ayat ila waqtu indaha as'alhu an tafsir. Ya, menyodorkan mushaf, ya, ingin belajar Al-Qur'an. Yo. Siapa? Mujahid, kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, putra paman Rasulullah yang digelari sebagai terjemah Al-Qur'an, saya ya menyodorkan Al-Qur'an, perlihatkan Al-Qur'an untuk belajar kepada beliau radhiyallahu anhu dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah sampai terakhir, ila hadil terakhir surat An-Nas. Tidaklah aku lewati satu ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, melainkan aku berhenti pada ayat tersebut, aku bertanya kepadanya. Bisa ayat demi ayat. Jadi, mutalibul ilmi. Belajar satu ayat, sedikit-sedikit, yang kemudian, Masya Allah, ya, penguasaannya luar biasa. Aku bertanya kepadanya tafsirnya, tentang tafsirnya. Alhamdulillah, ya. Semua itu ada terbuka dalam kitab-kitab para ulama tafsir. Nah, atau dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir ya, nah, sekarang juga As-Sa'di tafsir Abu Al-Bayyin, dan banyak sebelumnya. Sekarang pun, nah, terus para ulama saling melengkapi, ya, saling menjelaskan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya turunkan sebagai petunjuk bagi kita sebagai kaum muslimin. Baik, kan ibadin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian qauluhu afara'aitumul lata, afara'aitum, ya. Alhamdulillah di sini lil istifham wal murad, dan yang dimaksud dengan na'am istifham ini bihi at-tahqir, sebagai bentuk penghinaan. Kepada siapa khitab ayat ini? Afara'aitum. Al-khitab ditunjukkan kepada abidi hadhil asnam, terhadap para penyembah berhala ini. Ya. Yaitu hadhil asnam Allah Ta'ala Uzza. Mereka ya, nah, membuat berhala-berhala, patung-patung yang dinamai dengan Al-Lata wal-Uzza. Allah menghitab kepada siapa? Mereka musyrikin yang beribadah kepada patung-patung ini yang dinamai dengan Lata wal-Uzza. Afara'aitumul Lata wal-Uzza. Jadi sebagai ihtikar, sebagai bentuk penghinaan terhadap mereka, ya. Ya inilah madzakar Allah Ta'ala kisah al-Mi'raj, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisah tentang Mi'raj ya Rasulullah SAW. Isra Mi'raj. Subhanallah di asra bi'abihi layla minal masjid al-haram ila masjid al-aqsa. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Rasulullah satu malam dari Mekah, kemudian ke Palestine, masjid al-aqsa kan di Palestine. Nah, kemudian ke Sidratul Muntaha. Dengan cepat kilat sampai. Ya kalau akal-akalan tidak akan nyari, tapi ini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa untuk menerbitkan matahari di sebelah timur dan menenggelamkan di sebelah barat. Tapi suatu saat akan terbit di sebelah barat. Itu pertanda kiamat. Nah, maka ketika tadi Ibrahim alaihissalam berdebat dengan Namrud, yang merasa kuasa segalanya, coba terbitkan matahari di sebelah barat, babu kita lari ke mati, tidak bisa. Sehebat apapun, secanggih apapun teknologi, tidak ada yang bisa melakukan hal itu. Maka sesungguhnya, ya, apabila manusia kembali kepada fitrahnya, tetap dia akan mengakui, menyadari dan mengakui adanya Rabbul Alamin yang Maha Mengetahui. Namun kadang-kadang ya, karena kebodohan, keangkuhan dan kesombongan sehingga kufur menempuh jalan kesesatan. Demikianlah syaitan menggoda manusia. Jadi itu kan seperti itu rahimahnya. Kembali. Jadi ketika Allah menyebutkan kisah Mi'raj, wa ma hasala fihi min al-ayat al-'azim, dan apa yang terjadi padanya dari ayat yang sangat besar. Allah memperlihatkan kepada Rasulnya kekuasaan Allah yang sangat besar. Perjalanan Mi'raj dari mana tuh dari tadi? Mekah, Palestina, ya, Palestina, Masjid Al-Aqsa sampai situ atau muntah langit berlapis-lapis langit yang tujuh tembus. Subhanallah. Ayat-ayat yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah. Ya. Allah melihatkan kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika terjadi itu, Allah berkata anha, yang Allah berfirman tentangnya, laqad ra'a min ayatil kubra. Sungguh. Allah lihat dari ayat-ayat yang menunjukkan kepada kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Nah, subhanallah, Maha Suci Allah. Ya. Sebestinya kita banyak bertasbih, bertakbir, bertahmid. Nah, baru kalau menjawab. Semua kita tidak lepas dari apa? Pengaturan Allah. Dan semua kita sangat fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW betul-betul mencontohkan bagaimana menjadi hamba yang menyempurnakan ubudiyah kepada Allah. Sibukkanlah dengan ketaatan, dengan amal soleh, dengan ibadah. Hidup ini pun tujuan yang ada. Jadilah sebagai hamba, nah, yang betul-betul lah, taat ya, dan patuh kepada Allah SWT. Taatnya tanpa syarat minta itu ini. Taat kepada Allah, ibadah, ikhlas. Ya, patuhnya enggak, tapi patuh. Ya, itulah takwa. Dalam lagi kita membuat riqayah, penjagaan ya, dari siksa Allah SWT. Agar ya, diri kita diselamatkan dari azabnya. Baik. Khamidin, ya Allah SWT memperlihatkan kepada Rasulullah SAW saat Mi'raj. Maka Allah berkata, afaraitumul lata wal uzza. Karena orang musyrik, ya, orang musyrik, disebabkan karena syaitan ya, sampai mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk-makhluk, dengan patung-patung, ya, kalah berkah kepada patung. Jadi walaupun tadinya dianggap orang soleh, ya, patung-patung yang dibuat itu, tadinya dianggap orang soleh, pahlawan, ya, pejuang, solehin, abidin. Tapi, ya, salah kaprah ini bukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Semua para nabi diperintahkan untuk ya, menyeru kepada kaumnya agar mereka mengikhlaskan penghambaan kepada Allah. Malah perilah yang kalian tidak memiliki ilah selain Allah SWT. Baik, namun syaitan dari kalangan jin dan manusia menyeret mereka ketika meninggalkan jalan Allah, jalan Rasulnya sesat, terjatuh kepada kekufuran, terjatuh kepada kemusyrikan seperti ya, pada zaman Nabi ada yang tadi beribadah kepada Lata, kepada Uzza. Maka Allah katakan, terangkanlah wahai kaum musyrikin ya, tentang berhala yang kalian anggap sebagai anak Allah, anak perempuan Allah, itu Lata dan Uzza. Ayat manis batu hadir asnam fil ayat kabiron. Jadi apa penisbahan patung-patung ini terhadap ayat yang besar? Allah tiroah Nabi ya Allah. Allah tiroah Nabi yang ayat-ayat tersebut. Nabi SAW melihatnya pada malam Lailatul Mi'raj. Allah kiroah di atas did. Ini tafsiran ini menurut kiroah dengan mentasbihkan, sidahkan bacaan latanya Lata. Min Lata bahwa latun, latitun. Baik. Karena ada dua bacaan. Lata, ada Lata. Afara itu melata. Ada juga afara itu melata. Baik. Ada pun kalu alat. Ya. Karena ya lebih bersawi. Lat ini tadinya biasa menumbuk tepung. Ya. Menumbuk tepung, kemudian menyediakan kepada kaum ya, yang menunaikan ibadah haji. Di sini didapatkan bahwasanya orang-orang musyrikin ya, dulu dalam kondisi kesesatan dan kesalahannya ya, namun ada sifat-sifat baik pada mereka. Ikramut thayyib, memuliakan tamu ya, menghormati tamu, ya jelas servis terhadap tamu, apalagi menjadikan tamu Allah. Mereka dan berlomba-lomba untuk ikram. Ini yang kemudian ya, nah barakallahu jami'an nyambung sebagian dalam mereka ketika datang Islam. Orang-orang yang baik-baik tersebut kemudian menyambut agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin, insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini pada waktu yang akan datang. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum.